السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita sampai pada pasal yang berikutnya dari kitab Ighathatul Ahfan min makaid syaitan, yaitu faslun wa min kaidihi alladhi balagha bihi min al-juhal ma balagh al-wiswas. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan di antara tipu daya yang mencapai pada orang-orang bodoh apa yang telah tercapai, yakni yang benar-benar banyak menipu orang-orang bodoh, adalah al-wiswas. Alladhi kadahum bihi fi amri tahara wa salah. Perasaan was-was yang dimasukkan dan dibisikkan oleh syaitan, yang dia menipu dengannya, kada bihi, kada dari kaid, yang menipu mereka dengannya, menipu mereka dengan wiswas dalam masalah taharah dan dalam masalah salat dan dalam masalah inda aqdin niyah, ketika melafadzkan niat atau ketika meniatkan sesuatu, dibikin waswas dalam masalah taharah, dibikin waswas dalam masalah salat, dan dibikin waswas dalam masalah niat. Hatta alqahum fil asar wal aghlal, sampai-sampai iblis berhasil melemparkan mereka ke dalam asar wal aghlal, ke dalam berbagai macam ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu. Ini sampai mereka terbelenggu dengan perkara yang namanya al-waswas, atau dengan perkara yang namanya perasaan waswas. Wa akhrajahum an ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan itu syaitan mengeluarkan mereka dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khayyala ila ahadihim annama ja'at bihi sunnah la yakfi hatta yudammu ilaihi ghairuh. Dikhayalkan oleh iblis kepada salah seorang mereka bahwa apa yang dibawa dalam sunnah, apa yang diajarkan dalam sunnah nabawiyah, itu tidak cukup, hingga ditambah dengan tambahan-tambahan lainnya selain sunnah. Hingga ditambah dengan tambahan-tambahan lain, dengan kata lain tentunya bid'ah, ditambah dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Fajama'a lahum baina hadha dhannil fasid wa ta'bil hadir wa butlanil ajr aw tanqisuhu. Maka terkumpullah dengan tipu daya syaitan, dikumpulkan oleh syaitan untuk mereka perkara-perkara yang jelek. Baina hadha dhannil fasid. Pertama, perkara yang jelek adalah tuduhan su'udzan kepada Rasulullah SAW. Hadza dhannil fasid. Prasangka bodoh, prasangka yang buruk kepada Rasulullah SAW. Bahwa wudu dengan satu mud enggak cukup. Padahal Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud. Ini su'udzan kepada Rasul. Satu perkara kejelekan. Yang kedua, wat'abil hadir. Kelelahan yang nyata terjadi. Hadir ini betul-betul terjadi di hadapannya. Dengan perasaan was-was dia capek. Mengulangi wudunya. Terus menerus. Apakah bukan ta'ab? Ta'abun mustamir. Itu adalah kelelahan yang terus menerus. Kejelekan yang ketiga, botlanul ajr. Batalnya pahala. Yani tidak mendapatkan pahala. Sudah su'udzan kepada Nabi, ditambah lagi dia lelah. Yang ketiga, tidak mendapatkan pahala. Atau bahkan tanqisuhu. Bukan mendapatkan pahala, tapi sebaliknya. Mendapatkan kekurangan pahala atau mendapatkan dosa. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. La raiba anna syaitan huwa da'i ilal wiswas. Tidak ragu lagi bahwa syaitanlah yang mengajak kepada perasaan waswas. Orang yang selalu dikuasai waswas itu adalah orang yang digoda oleh syaitan. Fa'aluhu qad ata'u syaitan. Maka para muwaswisun, ahluhu, yani ahlul wiswas, adalah orang-orang yang taat kepada syaitan, taat kepada iblis dan anak buahnya. Walabbu da'watahu, yang menyambut dakwahnya syaitan. Wattaba'u amrahu, yang mengikuti perintah syaitan. Waraghabu an ittiba'i sunnati rasulillah, dan tidak suka dengan sunnah. Tidak suka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan jalannya. Padahal Rasulullah sallallahu mengancam dalam hadis yang sahih, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan golonganku atau siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalimat raghiba juga seperti kalimat yang lalu memiliki dua makna yang bertentangan tergantung hurufnya. Seperti kalimat ishtagal atau syagala. Syagala bi adalah sibuk dengan. Tetapi kalau an artinya mengabaikan. Demikian pula raghiba. Raghiba fi artinya suka. Tapi raghiba an artinya tidak suka. Faman raghiba an sunnati. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Maka laisa minni kata Nabi. Bukan golonganku. Tetapi syaitan membisikkan pada mereka perasaan was-was. Hingga mereka menjadi orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi. Hatta inna ahadahum la yara annahu idza tawadda'a wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw ightasala qightisalih lam yathhur wa lam yartafi' hadatsuh. Sampai-sampai inna ahadahum, salah seorang mereka berpendapat atau salah seorang mereka melihat la yara, dia melihat bahwa siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan siapa yang mandi dengan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dianggap oleh mereka lam yathhur, belum suci. Wa lam yartafi' hadatsuh, dan hadatsnya belum terangkat kata mereka. Lihat, karena mereka sudah dikuasai oleh waswas, maka mereka justru menganggap orang yang berwudu dengan wudunya Nabi atau mandi dengan mandinya Nabi dikatakan dia belum sempurna bersuci dan dia belum hilang hadasnya. Kama yaqulun walaula al'udzur bil jahli lakana hadza mushaqah lir rasul. Kalau saja tidak karena udzur bodohnya mereka, mungkin mereka termasuk orang-orang yang menentang Rasul dan terancam dengan ancaman-ancaman yang Allah ancamkan pada para penentang Nabi, para penentang Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang padanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Diancam dengan ancaman kesesatan dan diancam dengan ancaman neraka jahannam. Pada siapa? Pada orang-orang yang yushaqiqur rasul, yang menentang jalan rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Maka mereka itu kalau saja enggak ada udur kebodohan, mereka terkena ayat ini. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kebanyakan mereka orang-orang yang ma'dzurun bijahlihi, orang yang ma'dzur, orang yang punya udzur karena bodohnya mereka. Tetapi kalau sudah diberitahu dengan hadis, diberitahu dengan riwayat, diberitahu dengan hujjah, mereka tetap berpegang dengan perasaannya sendiri, baru mereka terkena ayat Allah wa may yushaqiqir rasul, dan diancam dengan ancaman kesesatan dan ancaman neraka jahannam. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatawadda bil mud. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu dengan satu mud. Satu mud itu secara lughatan, secara bahasa adalah satu tangan gini. Kalau kamu gandengkan dua tanganmu begini, kemudian menyeduk air dengan tanganmu, dengan kedua tanganmu, maka sepenuh tanganmu itu adalah satu mud. Tetapi sudah menjadi makna istilah. Ada satu bejana khusus yang bejana itu lebih kecil dari gayung-gayung kita, yang pernah ditunjukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di hadapan kita waktu itu. Ketika di hadapan beliau, beliau menyatakan bahwa bejana ini adalah mud Imam Fulan, yang meniru dari mudnya Imam Fulan, yang beliau meniru sampai sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, yang terakhir meniru mudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh saya melihat lebih kecil jauh, bahkan lebih kecil dari takaran 1 liter. Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud, artinya kurang dari 1 liter beliau berwudu. Tetapi mereka para muwaswisin yang terkena godaan syaitan, hingga mereka was-was melihat orang berwudu satu mud, mereka berkata tidak sah. Bagaimana berwudu cuma air dengan sekian? Itu kan airnya begini dan begitu. Kalau kamu masukkan tanganmu ke dalamnya, maka kamu akan menjadi airnya air musta'mal dan tidak sah. Kalau masuk tangannya, airnya menjadi air musta'mal. Kalau air musta'mal, tidak sah untuk berwudu. Sebentar. Ini kemana kalian berbicara? Dengan dalil yang mana kalian berbicara? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adkhala yadahu fi ina'ihi. Rasulullah sallam memasukkan kedua tangannya dalam bejananya. Dan itu adalah contoh teladan yang baik. Dan beliau alaihi salatu wassalam adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana mungkin kita akan menyalahkan Rasulullah kita sendiri atau Rasul kita sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika menyontohkan berwudu dalam hadis Umrah Umran maula Utsman bin Affan fi sahihain. Ketika beliau berwudu, tetapi beliau meriwayatkan, mencontohkan, beliau mencuci, menuangkan airnya ke tangannya, dan kemudian ke tangan yang sebelahnya, kemudian adkhala yadahu fi ina'ihi. Khana bin a'azakumullah. Kemudian di akhirnya, Utsman bin Affan menyatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan kemudian berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma salla rak'ataini, la yuhadith bihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, dan tidak mengajak bicara dirinya dengan sesuatu apapun pada 2 rakaat itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Disebutkan dengan pahala bagi siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Seperti wudunya Rasulullah SAW dalam satu mud, dalam keadaan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian memasukkan tangannya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, laqad faqad kana Rasulullah tawadda'a, dan bahwasanya Rasulullah SAW telah berwudu bil muddi, dengan satu mud. Wa huwa qaribun min thulutsir rutlil bid dimashqi, dan satu mud itu kurang lebih sepertiga liternya Damaskus. Wa yaghtasil bis sa', dan mandinya dengan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. 4 gayung tadi, 4 gayung yang lebih kecil dari gayung kita. Wa huwa nahwu rutl wa thuluts, dan itu kurang lebih satu ritel Damaskus lebih sepertiga. Karena memang empat kalinya mud. Kalau mudnya adalah sepertiga, sepertiganya liter Damaskus, berarti kalau empat kalinya, satu liter sepertiga dari liternya, satu liter sepertiga dari liternya Damaskus. Wallahu ta'ala a'lam. Wal muwaswis yara anna dhalikal qadr la yakfihi li ghasli yadayh. Sedangkan mereka para muwaswis ahlul waswas yang selalu dikuasai oleh perasaan waswas dan terbelenggu dengan perasaan waswas, mereka berkata, la yakfi li ghasli yadayh. Enggak cukup untuk cuci tangan saya aja enggak cukup, kata mereka. Kita akan katakan, tangan Rasulullah yang lebih bersih, lebih suci dari kamu cukup dengan air itu. Berwudu selesai tuntas cukup. Dan Rasulullah SAW lebih baik dari kamu dan lebih bagus wudunya daripada wudukmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa saha anhu alaihi salam annahu tawadda'a marratan. Dan Nabi diriwayatkan dari beliau secara sahih, kata Ibn Qayyim, bahwasanya beliau pernah berwudu dengan sekali-sekali. Artinya pernah. Sekali-sekali mencucinya, pernah. Dua kali, pernah. Tiga kali, pernah. Walam yazid ala thalath, dan tidak pernah lebih dari tiga kali. Artinya kalau sekali-sekali saja cukup, maka dua kali lebih bagus, dan tiga kali sudah cukup. Sudah lebih. Maka lebih dari tiga kali sudah berlebih-lebihan. Bal akhbara anna man zada 'alaiha faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Bahkan beliau mengkhabarkan dalam satu riwayat bahwasanya siapa yang lebih daripada tiga kali berarti dia telah berbuat kejelekan, telah berbuat sesuatu yang melampaui batas dan telah berbuat kedzaliman. Qul ibn na'azakumullah disebutkan di sini dalam tahqiqnya bahwa hadis ini hasanun sahih, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam bab taharah, dan juga Abu Dawud juga dalam kitab taharah, dan Ibnu Majah dalam kitab taharah, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan hadis ini hasanahu Syekh Al-Albani fi sahih An-Nasa'i. Qul ibn na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau dikatakan dalam hadis ini qad asaa wa zalama, qad asaa wa ta'adda wa zalama, telah berbuat jelek, telah berbuat yang melampaui batas dan telah berbuat zalim, maka perbuatan itu bukan perbuatan baik, perbuatan jelek. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Kita mendapatkan pelajaran dari sini bahwa yang namanya agama ini tidak bisa berlebih-lebihan, enggak bisa berkurang-kurangan, harus pas. Jangan dikira lebih banyak lebih baik. Kalau tiga kali disuruhnya, lima kali lebih bagus. Kalau sepuluh kali, lebih bersih lagi, lebih afdal lagi. Kata siapa? Kalau diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan sekali-sekali, dicontohkan dua kali, dicontohkan tiga kali. Kemudian Rasulullah menyatakan barang siapa yang lebih, maka dia berlebihan. Barang siapa yang lebih, maka dia berbuat zalim, tidak pada tempatnya. Iqtasid bilma wal walau janiban nahar kama ruya. Dalam riwayat-riwayat yang diperbincangkan riwayatnya, dikatakan ngiritlah dalam penggunaan air walaupun kamu di pinggir sungai. Qul ibn na'azakumullah, fal muwaswis musii'un muta'addin zalim. Maka orang yang waswas, orang yang selalu dikuasai oleh perasaan waswasnya, merasa kurang, kayak kurang puas, digoda oleh syaitan walhan untuk boros dalam penggunaan air. Qul ibn na'azakumullah, maka orang ini musii'un muta'addin zalim. Menurut hadis tadi, berarti orang ini berbuat jelek, orang ini berbuat yang melampaui batas, dan orang ini zalim. Bi syahadati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman zada 'alaiha faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Wa kaifa yataqarrab ila Allah bima huwa musii'un muta'addin? Maka bagaimana akan beribadah kepada Allah dengan mengawalinya dengan perbuatan zalim, perbuatan ta'addi, perbuatan jelek, perbuatan yang dikatakan zalim, yakni melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Wa saha anhu annahu kana yaghtasil huwa wa Aisyah radhiyallahu taala anha min qas'atin bainahuma fiha atharul 'ajin. Dan telah sahih pula riwayatnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mandi bersama istrinya Aisyah dari satu qas'ah, dari satu bejana yang ada di antara keduanya. fiha atharul ajim. Dikatakan waqad sahha, na'am, bahwa ini hadis diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam kitab sahih, yakni sahih Bukhari. Tetapi enggak ada kalimat atharul ajim. Sedangkan kalimat atharul ajim diriwayatkan dalam riwayat An-Nasa'i. Khon ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, dalam lafaz Bukhari tidak ada kalimat atharul ajin. Atharul ajin artinya campuran terigu, yakni ada bekas-bekas terigu, air yang sudah agak putih-putih kena ajin begitu. Tapi itu dalam riwayat lain. Adapun dalam riwayat Bukhari hanya disebutkan dengan satu bejana, Rasulullah SAW dan istrinya satu bejana. Walau ra'al muwaswis man yaf'al hadza la ankara alaihi ghayatul inkar. Kalau saja mereka ahlul waswas, orang-orang yang selalu dikuasai oleh perasaan waswas, niscaya mereka akan berkata dengan pengingkaran-pengingkaran yang keras, mandi untuk dua orang satu bejana ini. Khana ibn a'azakumullah, bejana kecil. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat dikatakan hanya berisi dengan 4 sa' kurang lebih. Khana ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Belum lagi kata mereka, qala ma yakfi hadzal qadr li ghuslin. Ini untuk mandi satu orang aja enggak cukup kata mereka. Bagaimana liqasli tsnain? Bagaimana mandi dua orang dengan satu bejana kecil itu? Kaifa wal ajinu yuhalliluhu al-ma'a fayughayyiruhu? Bagaimana kamu mandi dari satu air yang ada bekas-bekas terigu yang akhirnya merubah air tadi dari air thahir menjadi air yang ghairu mutahhir? Ya, dipakai istilah-istilah mutaakhirin. Ada air yang tahir, ada tahir mutahhir, ada tahir ghairu mutahhir. Ini walaupun tahir, tapi ghairu mutahhir katanya. Walaupun suci, tapi tidak mensucikan. Ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ini air yang suci tapi tidak mensucikan, karena sudah berubah warnanya katanya. Ayughayyiruhu, sudah berubah dengan ajin. Padahal hadis ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih walaupun bukan dalam Bukhari. Dalam riwayat-riwayat lain, apakah dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa'i rahimahumullah ajma'in. Qul ibn a'azakumullah wa hadza warasyasu yanzil bil ma. Belum lagi, masih kata mereka ini, belum lagi nanti rasyas, cipratan-cipratan airnya akan masuk ke bejana itu. Kalau masuk ke bejana itu, nanti akan merubah lagi air itu menjadi air yang tercampur dengan air musta'mal. Fayunajjisuhu inda ba'dihim wa yufsiduhu inda akharin. Akan menajiskan kata sebagian mereka, dan kata sebagian lain bukan menajiskan tetapi merusak katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ala ikhtilafin bainahum. Ada perselisihan di kalangan mereka, tapi sama-sama menyatakan enggak boleh karena ada cipratan airnya masuk ke bejana lagi. Kalau cipratan airnya masuk ke bejana lagi, maka air itu menjadi berubah. Kalau air itu sudah berubah menjadi musta'mal, maka ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Kita tanya, kamu mendengar riwayat bahwa Rasulullah SAW mandi dengan Aisyah dari satu bejana? Dan dalam riwayat yang selain Bukhari disebutkan ada atharul ajin, ada bekas terigu di dalamnya. Hah? Bagaimana? Apakah tidak mungkin kena cipratan ketika mandi? Khana bin a'azakumullah, ini yang namanya ahlul waswas. Orang yang berlebih-lebihan, padahal dikatakan secara ijma' oleh para ulama, al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai' illa in taghayyara ta'muhu wa launuhu, ta'muhu wa launuhu wa rihuhu binajasatin. Yang namanya air suci tidak akan bisa jadi najis, enggak akan bisa berubah, enggak akan bisa menjadi air yang tidak bisa dipakai wudu, kecuali kalau berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Binajasatin. Ingat kalimat binajasatin. Kalau berubah warna saja, masih bisa dipakai. Air yang sudah agak coklat di sungai tertentu, bisa dipakai wudu selama itu mengalir. Atau air yang laut yang kadang-kadang tidak bening, boleh dipakai wudu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Tetapi yang dimaksud taghayyara launuhu, berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya, binajasatin. Kalau berubah baunya menjadi bau najis, atau berubah warnanya jadi warna najis, atau berubah rasanya jadi rasa najis, baru dikatakan air itu tidak bisa dipakai. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam hadis Bi'ir Buda'ah dibahas panjang lebar dalam masalah itu. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala, mereka akan berkata, para ahlul waswas, orang-orang yang dibelenggu perasaan waswas, kata mereka, air itu kena cipratan, maka air menjadi rusak, atau air itu menjadi najis. Fala tasihu bihi taharah, maka tidak sah taharah, kata mereka. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaf'al dhalika ma'a ghairi Aisyah. Padahal Nabi melakukan yang demikian, mandi dengan Aisyah dalam satu bejana, ini bukan sekali itu saja. Pernah juga bersama istri-istri yang lain, pernah bersama Maimunah, pernah bersama Ummu Salamah. Wa hadha kulluhu bis sahih, dan semua itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya riwayat tentang Maimunah, Rasulullah SAW dengan istrinya Maimunah. Disebutkan hadisnya akhraja An-Nasa'i dalam kitab Taharah, juga oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dari Mujahid, dari Ummu Hani, wa fihi iqtisalun Nabi ma'a Maimunah. Di sana diriwayatkan mandinya Nabi dengan Maimunah, fi qas'atin, dalam satu bejana, fiha atharul 'ajin, yang padanya ada bekas gandum yang sudah lembut, ada bekas terigu atau sejenis terigu. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini Rasulullah SAW melakukannya, dan itu contoh teladan yang baik, dalam artian kita tidak menyatakan bahwa itu tidak sah, kita tidak menyatakan bahwa itu tidak sempurna, kita tidak menyatakan bahwa itu salah, itu keliru, itu jelek, itu begini, jangan ada cercaan sedikit pun pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telahlah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Wa thabata aidan fi sahih, dan juga telah sabit riwayatnya dalam kitab sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa beliau menyatakan, kana ar-rijal wan nisa ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beberapa orang laki-laki dan perempuan di zaman Rasulullah SAW, mereka berwudu, yatawadda'una min ina'in wahid, mereka berwudu dengan dari satu ina, dari satu bejana yang sama. Ya tentunya bukan berarti laki perempuan bersama-sama, tetapi mereka mengambil dari satu sumber, bergantian, dari satu bejana, sekian banyak laki-laki dan perempuan. Wal aniyatul lati kana alaihi salam wa azwajuhu wa ashabuhu wa nisa'uhum yaghtasiluna minha lam takun min kibaril aniyah. Dan perlu diketahui bahwasanya bejana-bejana yang dipakai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dan para istri-istri mereka yang mereka pakai untuk mandi, lam takun min kibaril aniyah, bukan bejana-bejana besar, bukan basket yang kalian kenal. Wala kanat laha madatun tamudduha, dan tidak ada lubang untuk mengalirkan airnya, tidak ada. Bejana-bejana di zaman Rasulullah SAW, bejana-bejana bukan bejana besar, bejana yang kecil, yang hanya beberapa mud saja. Kemudian juga yang kedua, tidak ada madatamudduha ka'anbubil hammam, tidak ada sesuatu lubang yang mengalirkan airnya seperti umbubul hammam, seperti keran-keran di kamar mandi-kamar mandi, atau seperti pancuran-pancuran yang kalian punya di padasan-padasan. Tidak seperti itu. Berarti mau ngambilnya bagaimana? Mereka mengambil air dari bejana tadi seperti apa? Kalau digambarkan bejananya seperti padasan, tinggal dibuka tutupnya, memancar airnya. Aman airnya, enggak ada air musta'mal, kan begitu. Tetapi di zaman Nabi tidak begitu bejananya, dan mereka mengambil dengan tangan mereka. Mereka mengambil dengan tangan mereka, bergantian berapa tangan yang masuk. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan itu tidak menajiskan air dan tidak menjadikan air itu tidak sah untuk dipakai. Wa lam yakunu yura'una faydanaha hatta yajri al-ma' min hafatiha, dan juga mereka tidak berupaya untuk menuangkan faydanaha, ini menunggu dituangkan, hatta yajri al-ma' min hafatiha, hingga air itu mengalir dari tepi-tepinya, juga tidak. Berarti tidak memakai gayung, tidak ada lubangnya seperti padasan, seperti keran, dan tidak pula mereka memiringkan bejana itu untuk mengambil dari sisinya. Tidak. Kama yura'ihil juhalan nas mimman yalil wiswas, Tidak seperti mereka-mereka dari kebanyakan orang-orang bodoh yang mereka dikuasai oleh perasaan was-was fi jarnil hammam, sudah memakai keran di hammam mereka, yakni umbut. Ya, keran tidak mesti seperti sekarang, dulu adalah seperti pada saat itu, hanya dilubangi saja kemudian ditutup. Maka ketika lubangnya dibuka memancar. Mereka dalam keadaan sudah airnya memancar seperti itu masih ragu. Tadi saya ketika berwudu airnya muncrat kemana-mana. Jangan-jangan ada yang muncrat lagi ke tangan saya lagi. Berarti air yang saya pakai bercampur dengan air musta'mal. Balik lagi. Wudu lagi. Begitu lagi perasaannya. Wudu lagi. Kembali lagi. Mereka dikuasai oleh perasaan was-was. Ala ta'bin mustamir. Terus dengan kelelahan yang terus-menerus. Qanifirina azakullahi kaum muslimin yang saya hormati. Dalam keadaan mereka para sahabat berwudu dari satu bejana. Dari bejana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan itu mu'jizah. Mu'jizah Rasulullah sallam. Dipakai oleh sekian banyak orang. Tidak habis. Fahadju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alladhi man raghiba anhu faqad raghiba an sunnatihi. Maka Rasulullah SAW bimbingannya, contoh teladannya, yang barang siapa tidak suka dari contoh teladannya, maka berarti dia tidak suka pada sunnahnya. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahnya, maka dia bukan golongannya, bukan golongan Nabi, bukan Muhammadiyin, bukan Muhammadiyah. Bukan aliran Nabi Muhammad SAW, bukan pengikut beliau. Karena Rasulullah menyatakan laisa minni, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bimbingan Rasulullah SAW seperti itu. Jawazul igtisal minal hiyad wal aniyah, boleh berwudu, boleh mandi dari genangan-genangan air dan dari bejana-bejana. Ikhwan fillah na'azakumullah, genangan air yang ada di batu-batu di pinggir padang pasir. Genangan air yang ada di beberapa tempat di Ki'an. Ki'an itu seperti padang tetapi tidak menyerap air. Mereka berwudu dari air-air genangan sisa hujan. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dalam keadaan itu adalah contoh teladan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Faman raghiba an sunnatihi falaysa minhu. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi bukan dari golongan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in kanat naqisah ghairu fa'idah, walaupun airnya kurang, tidak berlebih. Qul ibn na'azukum la, mereka berkata bahwa air dari hayyab dan aniyah boleh dengan syarat, kata mereka. Boleh kita pakai genangan air, boleh pula dari bejana, siapa bilang enggak boleh? Tapi kalau airnya banyak, yaitu dua kulah. Memakai hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, berapakah definisi dua kulah? Ikhtilaf para ulama. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berpendapat dua kulah itu kalau satu sisinya digoyang, maka ujung yang sebelah sana tidak ikut goyang. Hah? Kira-kira seberapa itu kalau bukan danau? Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masih ada ikhtilaf di kalangan mereka. Tetapi kita katakan khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berwudu di bejananya dengan memasukkan tangannya ke dalamnya dalam keadaan naqisah, kurang dari dua kulah, kurang dari seperempat kulah. Jangankan satu kulah, seperempat kulah juga enggak ada, sepersepuluhnya juga enggak ada, satu mud. Satu takaran dua tanganmu seperti ini. Kata Abu Hamid Al-Faqih, setelah saya ukur dengan tangan normal yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dengan tangan yang umum, satu ciduk itu saya tuangkan ke mudnya Rasulullah SAW. Ini mud yang ditiru dari mudnya Rasulullah SAW. Kurang lebih sama jumlahnya. Seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kemudahan bagi kaum muslimin. Wa man intadhara al-haud hatta yafidhu thumma sta'amalahu wahdahu wa lam yumakkin ahadan an yusharikahu fi isti'malihi fa huwa mubtadi'un mukhalifun li syari'ah. Maka barang siapa yang menunggu genangan air tadi sampai penuh, kalau sudah penuh, sudah banyak airnya, itu pun tidak boleh orang lain memakai, hanya dia saja, maka ini adalah orang yang dikatakan mubtadi'un mukhalifun li syari'ah, orang yang mengada-adakan kebid'ahan dan menyelisih syariat Allah. menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala syaikhuna, berkata syaikhuna, wa yastahiqqu at-ta'zir al-baligh alladhi yajjiruhu wa amsalahu an an yashra'u an yushri'u fi ad-din ma lam ya'dan bihi Allah wa ya'budu Allah bil bid'ah ila bil ittiba'. Berkata Syekh kami, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan biasanya beliau kalau menyatakan Syekh kami adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sungguh sangat pantas untuk dihukum dengan hukum ta'zir yang baligh, yang keras, yang membuat jera orang tersebut, wa amthalih, orang tersebut dan orang yang sejenis dia. Jangan sampai mereka berani-berani lancang untuk membuat syariat dalam agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah, kata Allah. Apakah mereka syara'u lahu, apakah mereka membuat syariat untuk mereka? Ma lam ya'dan bihi Allah, apa yang tidak Allah berikan izin? Allah tidak jadikan dia rasul, Allah tidak mengangkat dia untuk menjadi seorang nabi, Allah tidak menyuruh dia untuk menyampaikan satu agama baru, kok tiba-tiba bikin syariat? Ma lam ya'dan bihi Allah, apa yang Allah tidak berikan izin kepadanya, maka orang ini perlu dihukum dengan hukum yang membuat jera. Saya berwudu supaya bersih, saya lebih-lebihkan supaya tambah bersih, kok saya dihukum? Bukan dari sisi bersih dan tidak bersihnya kamu dihukum. Kamu dihukum karena kamu membuat ajaran baru yang menyaingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Membuat ajaran baru yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kamu punya air, kamu makmur alhamdulillah, tapi kalau kamu mengajarkan ajaran tersebut dan ajaran itu turun temurun pada orang setelah kamu dan kemudian sampai pada orang yang airnya terbatas, mereka akan bingung. Kenapa bingung? Karena kata syekh kita yang terdahulu, padahal syekh dalam tanda petik, juhal, orang bodoh. Katanya harus ini, harus dua kulah, baru kita bisa begini, bisa begitu. Boro-boro dua kulah, kita mendapatkan satu mud saja sudah gembira, bisa berwudu. Bagaimana? Apakah itu bukan memberat-beratkan manusia? Apakah itu bukan memberat-beratkan kaum muslimin karena agama baru, karena ajaran baru, karena sunnah yang baru yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadallat hadhihi as-sunan as-sahihah ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashhabuhu lam yakunu yukthiruna sabbal ma. Maka ditunjukkan dalam hadis-hadis tadi, dalam sunnah-sunnah atau dalam kitab-kitab sunan, dalam kitab-kitab sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya mereka lam yakunu yuktiruna sabbal ma, bahwa mereka tidak banyak menuangkan air dalam berwudu. Ini peringatan juga bagi kalian dan bagi kita semuanya. Kalau memakai keran berwudu dengan keran, jangan besar-besar. Jangan banyak membuang air. Sedikit. Ngiritlah dalam penggunaan air. Wa ma ba'ala hada tabi'una lahum bi ihsan. Rasulullah mencontohkan untuk ngirit air dalam wudu dan mandinya. Dan para sahabat juga demikian mengikuti Rasulullah SAW dalam mengirit, dalam memberwudu dan dalam mandinya, dalam penggunaan air. Demikian pula diikuti oleh tabi'una lahum bi ihsan, diikuti oleh para tabi'in wa tabi'it tabi'in dan para ulama, para imam-imam ahlu sunnah. Sa'id bin al-Musayyib contohnya rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, inni la astanji min kuzil hubbi wa atawadda wa afdul minhu li ahli. Aku beristinja dari kuzil hubbi, dari kantong air. Kantong air itu kecil, tidak besar. Wa atawadda, kemudian aku berwudu dari kantong air itu. Wa aftulu minhu li ahli, dan aku sisakan untuk istriku. Khana ibn na'azakumullah, kantong air yang biasa dipakai untuk minum dipakai untuk istinja, untuk berwudu, kemudian masih disisakan untuk istrinya berwudu rahimahullahu ta'ala. Wa Imam Ahmad rahimahullah, setelah Sa'id bin Musayyib, juga menyatakan min fiqhir rajul qillatu wulu'ihi bil ma, termasuk fikihnya seseorang kalau dia sedikit dalam penggunaan air. Artinya Imam Ahmad melihat kalau orang itu boros dalam penggunaan air, dikatakan orang itu tidak faqih. Min fiqhir rajul, bahwa fiqihnya seseorang akan terlihat ketika dia berwudu, ketika dia mandi, ketika dia menggunakan air. Kalau qillatu wulu'ihi bil ma, kalau sedikit dalam penggunaan air, maka orang itu orang yang faqih, orang yang mengerti hukum-hukum sunnah, mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Marwazi, berkata Marwazi, dan Marwazi adalah tokoh murid, yakni salah seorang murid Imam Ahmad yang terkenal. Qala wadda'tu Abu Abdullah, aku pernah mempersiapkan wudu untuk Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad rahimahullahu taala, bil askar, di daerah askar. Fasatartuhu, maka aku tutupi beliau minan nas, dari manusia. Li'alla yaqulu innahu la yuhsinul wudu liqillati sabatil ma, aku halangi beliau, aku tutupi agar orang-orang enggak melihat Imam Ahmad ketika berwudu. Kenapa? Kata Al-Marwazi, aku khawatir manusia-manusia yang bodoh akan berkata bahwa dia la yuhsinul wudu, imam ini enggak benar wudunya. Kenapa? Liqillati sabbihi al-ma, karena sedikitnya penggunaan beliau terhadap air, karena sedikitnya tuangan beliau terhadap air. Karena faqihnya Imam Ahmad, karena mengerti sunnah, karena membaca riwayat-riwayat Rasulullah SAW berwudu dengan mud. Tetapi Marwazi khawatir masyarakat akan berprasangka yang salah, maka dia tutupi. Ini di askar, di tempat kemah-kemahnya tentara atau kemah-kemahnya para mujahidin. Qul inna a'udzubikumullahi kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa kana Ahmad yatawadda fala yakad yubillu thara. Kata Al-Marwazi, sungguh beliau Imam Ahmad berwudu hampir-hampir tidak membasahi tanah. Basah, bukan tidak basah sama sekali, tapi karena sedikitnya yang basah dikatakan hampir-hampir enggak membasahi tanah. Karena sedikitnya dalam penggunaan air. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wudunya Rasulullah SAW demikian. Wudunya para sahabat demikian. Wudunya Sa'id ibn al-Musayyib juga demikian. Wudunya Imam Ahmad juga demikian. Rahimahumullah. Wa thabata anhu alaihi salatu wassalam fi sahih annahu tawadda min ina'in fa adkhala yadahu fihi thumma tamadmada wastanshaqa. Dan telah sabit riwayatnya dalam kitab sahih bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam berwudu dari bejana, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian beliau berkumur-kumur dan beliau beristinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Khana bin na'azakumullah, syahid yang dimaukan oleh Ibnu Qayyim adalah kalimat adkhala yadahu, memasukkan tangannya. Berarti memasukkan tangannya ke dalam bejana tidak menjadikan bejana tadi menjadi musta'mal airnya. Tidak menjadikan air tersebut air musta'mal yang ghairu mutahhir, yang akhirnya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kata siapa? Ikhwan ibn na'azakumullah, hanya saja ada catatan dalam riwayat itu. Bahwa riwayat itu diawali sebagaimana riwayat Humran Maula Uthman ibn Affan, diawali dengan mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ini catatan penting. Tidak langsung kotor-kotor dimasukkan ke dalam bejana. Tetapi beliau mencuci telapak tangannya kedua-duanya, fa afragha ala dadaihi fa ghasalahuma thalatha marratin, demikian lafadznya. Beliau menuangkan airnya ke kedua telapak tangannya dan mencucinya 3 kali. Thumma adkhala, kemudian memasukkan tangannya ke dalamnya. Tetapi mereka para muwaswisin, walaupun tanganmu bersih, walaupun tanganmu sudah dicuci, tetap kalau kamu berwudunya dengan memasukkan tanganmu, mereka akan bertanya dengan betul-betul menunjukkan kebodohan mereka. Loh, apa enggak jadi mustakmal airnya? Itu kan kurang dari 2 kulah. Wallahi ini terjadi ketika saya berwudu di tengah jalan dalam 1 safar. Yang ternyata masjid tersebut adalah masjid yang dipakai juga oleh beberapa santri-santri di pondok tersebut. Mereka semuanya kebingungan. Dan mereka nonton kita berwudu di gayung. Nonton seperti tontonan. Mereka memandang dengan bengong. Sampai kemudian ada yang berani bertanya. Apa itu enggak mustakmal jadinya? Kamu masukkan air ke dalam gayung tadi. Khonibudina azakumullah. Bagaimana kita jawab orang-orang yang seperti ini? Kasihan. Khonibudina azakumullah. Kalau saja mereka mau memahami hadis dari Humran Maula Utsman bin Affan ketika dia melihat bagaimana Utsman bin Affan berwudu dan kemudian Utsman berkata bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini dalam keadaan mencuci ke telapak tangannya dan adkhala yadahu fi inai thumma tamadmada wastansyaqa wastanzara. Khonifidina azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Dalam riwayat dikatakan adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanannya saja dan kemudian tamadmada wastansyaqa wastanzara. Kaum muslimin yang saya hormati. Dalam riwayat yang sahih ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, terbukti bahwa Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana. Wa kadzalika kana fi ghaslihi yudkhil yadahu fil ina. Demikian pada mandinya beliau, fi ghuslihi, bahwa mandinya beliau juga yudkhil yadahu, juga beliau memasukkan tangannya dalam bejana. Wa yatanawal ma minhu, dan mengambil air dengan tangannya dari bejana untuk mandi. Wal muwaswis la yujawwiz dzalik. Adapun para ahlul waswas, para orang-orang yang dikuasai perasaan was-was, mereka dalam keadaan betul-betul ketakutan. Walam yujawiz dalik. Dan tidak membolehkan yang demikian. Tidak boleh begini. Ini tidak sah. Tidak terangkat najisnya. Tidak terangkat hadasnya. Dan air itu menjadi musta'mal. Air itu menjadi air yang ghairu mutahhir dan seterusnya. Wala'allahu an yahkum binajasatil ma. Bahkan kadang-kadang menghukumi bahwa air itu sudah jadi najis karena tanganmu masukkan ke dalam bejana. Wa yuzlubuhu tahawriyatuhu bidzalik, dan tercabut ketohiran air itu dengan kamu masukkan tanganmu ke dalam bejana itu. Kita jawab dengan mudah bahwa Nabi masukkan bejana, mentau tangannya ke dalam bejana, enggak menajiskan. Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana dan berwudu, sah wudunya. Nabi sebagai contoh teladan kita melakukan demikian. Berani kamu mengatakan bahwa Nabi wudunya tidak sah dan mandinya tidak sah dan air yang dipakai sudah menjadi air musta'mal, air yang dikatakan ghairu mutahhir, tahir ghairu mutahhir. Berani kalian mengatakan demikian kepada hadis Rasulullah atau kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ikhwan ibn a'azakumullah, permasalahannya adalah pada satu masalah, waswasah. Waswas yang dibisikkan oleh syaitan kepada dirinya. Kamu itu belum bersih, kamu itu belum suci, kamu itu belum sempurna, kamu itu. Ulangi lagi, dan terus demikian. Wabil jumlati falatutawi'uhu nafsuh. Secara ringkas, bahwa mereka tidak puas jiwanya kalau melihat orang berwudu dengan wudu yang sunnah. Enggak puas jiwanya kalau melihat ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau melihat orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallam, mereka enggak puas. Wa an ya'tiya bimithli ma utiya bihi abadan, dan mereka tidak puas dengan orang yang mendatangkan seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallam selama-lamanya. Enggak pernah mereka puas dengan apa yang dikerjakan dalam sunnah-sunnah Nabi. Wa kaifa yutawi'ul muwaswis nafsuhu an yaghtasil huwa wa imra'atuhu min ina'in wahid qadra al-farq qariban min khamsati artal bid-dimashqi yaghmisani aydiyahuma fihi ويفرغان عليهما فالموسوس يشمئز من ذلك. Maka dikatakan bagaimana akan puas perasaan para ahlul waswas ketika mereka melihat atau ketika mereka akan mandi dengan istrinya dari satu bejana yang kurang lebih isinya 5 liter Damaskus, kemudian masukkan tangan mereka berdua ke dalam bejana tersebut dan kemudian menghabiskan air itu dengan tangan-tangan mereka, niscaya mereka enggak akan puas hatinya. Bahkan bukan hanya tidak puas, fal muwaswis yasma'izu min dalik, mereka para ahlul waswas merinding melihatnya. Begitu kamu begitu cara mandinya, enggak bersih, kotor, menjijikkan, kata mereka. Kama yasma'izul musyrik idza dzukirallahu wahdahu, seperti orang musyrikin yang kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala isma'azza. Sungguh mereka ketika disebut nama Allah merinding hati mereka, orang musyrikin. Ternyata para muwaswisi ketika disebut sunnah Nabi dalam berwudu merinding mereka. Masa iya begitu? Merinding. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Kok seperti itu? Padahal kaum muslimin secara fitrah mengikuti Rasulullah SAW. Muslimin secara fitrah suka, cinta dengan Nabi. kaum muslimin secara aslinya hati mereka, mereka senang dengan ajaran Rasulullah. Karena itu mereka menjadi muslimin. Tapi kenapa ketika diajarkan satu syariat, wudunya Rasulullah, kenapa mereka kemudian jadi merinding, menjijikkan katanya? Astagfirullahaladzim. Bukankah contoh teladan kalian adalah Rasulullah? Bukankah contoh teladan kita adalah Rasulullah? Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah Allah berfirman, ma atakumur rasul fakhudhuhu? Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambillah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, atiullah wa atiur rasul? Kenapa ketika dicontohkan masalah taharah, kalian kemudian membuang mukanya, merasa jijik dan mengatakan dengan cercaan-cercaan? Astagfirullahalazim. Itu karena cekokan yang lebih banyak selain sunnah. Dituangkan pada pikirannya, pada hatinya selain sunnah, lebih banyak daripada bacaannya terhadap sunnah-sunnah Nabi. Banyak katanya. Kitab dari awal sampai akhir, tidak ada hadis sama sekali. Kenapa tidak ada hadis? Karena isinya cuma ringkasan. Ringkasan madhab. Pokoknya begini, sampai akhir. Sehingga mereka tidak pernah dengar hadisnya bagaimana sih? Kalau mereka mempelajari satu hadis, kemudian besok hadis yang kedua, besok hadis yang ketiga, walaupun satu hadis, insya Allah dia akan jadi faqih. Tetapi kalau dia menghafalkan ucapan manusia, dan kemudian tidak pernah tahu dalilnya apa, pokoknya madhab kami begini, maka itu tidak akan jadi faqih. Akan jadi muqallid, akan jadi orang-orang yang taklid, pokoknya apa kata guruku dulu begitu. Ketika disampaikan hadis, merinding. Itu sebabnya. Wassalatu taufiqul afiyah. Wanasallahu hidayah lana walahum wa li jami'il muslimin wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yuthabbitana ala tauhid wa sunnah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.